Saatnya berita siang. Assalamualaikum Saudara Lon, berita siang edisi hari ini Senin 2 Agustus 2021 dibacakan Tia Andalusia dan Ardiansyah. Kasus baru positif COVID-19 bertambah lagi sebanyak 204 orang. Pencarian dua nelayan asal Singkil belum membuahkan hasil. Amalia, warga Suaribe, Johan Pahlawan, Aceh Barat lumpuh usai disuntik. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Loks Maue, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapon 105,6 FM Sigli, dan Radio Klute 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, kasus baru konfirmasi positif coronavirus 2019 bertambah sebanyak 204 orang. Pasien infeksi virus corona yang dinyatakan sembuh sebanyak 67 orang dan 6 orang dilaporkan meninggal dunia. Sementara itu vaksinasi COVID-19 terus berlanjut di berbagai kabupaten kota di Aceh. Juru bicara Satuan Penanganan COVID-19 Aceh, Saifullah Abdul Ghani, kepada awak media di Banda Aceh mengatakan, vaksin Sinovac yang stoknya sempat menipis di kabupaten kota sudah teratasi. Namun segera diatasi dengan suplai vaksin tambahan dari Kementerian Kesehatan 38.300 dosis pada Jumat kemarin. Juru bicara yang juga akrab disapa SAG tersebut mengatakan vaksinasi di Aceh terus berlanjut ke semua kabupaten kota. Cakupan vaksin di Aceh per 31 Juli 2021 mencapai 678.883 orang untuk dosis 1 atau sekitar 16,85% dari total sasaran vaksin 4.028.883 orang. Penduduk Aceh yang telah divaksin dosis 2 272.090 orang atau 6,75%. Progres vaksinasi menurut kelompok sasaran bervariasi. Tenaga kesehatan yang telah divaksin dosis 1 52.900 orang di seluruh Aceh atau sekitar 93,7% dari target 56.470 orang. Syederalun, pencarian dua nelayan asal Desa Pulau Bagu, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil belum membuahkan hasil. Sementara itu, 4 kapal telah dikerahkan. Satu di antaranya pukat cincin KM Sejati yang lebih tahan dari cuaca buruk. Nelayan yang hilang yakni Zakaria, 68 tahun, dan Syafrizal, 39 tahun. Keduanya pergi melaut pada Jumat 30 Juli 2021 sore. Saat ini proses pencarian juga terkendala cuaca buruk yang berupa hujan dan angin yang memicu terjadinya gelombang tinggi. Akibat cuaca tak bersahabat, untuk sementara tim berlindung ke sarang gantung Kecamatan Pulau Banyak Barat. Saat melakukan penyisiran, tim Search and Rescue Unit atau SRU-1 tersebut sempat menemukan life jacket berwarna oranye mengapung di laut. Yudhistira, Satgas Search and Rescue atau SAR Kepulauan Banyak mengatakan, pada hari Jumat 30 Juli 2021, sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, kedua nelayan berangkat melaut malam. Sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, turun badai dengan cuaca angin kencang dan hujan deras. Pencarian dilakukan sejak kemarin. Untuk hari ini, 4 SRU dikerahkan melakukan pencarian. 4 SRU tersebut masing-masing KM Sejati, Speed Ambulance Desa Pulau Baguk, KM Restu Bunda, dan SRU keempat menggunakan speedboat. Namun sayangnya, operasi pencarian sejauh ini masih terhambat cuaca buruk. Sudarlun, Nagan Raya kembali menambah daftar warga terkonfirmasi positif COVID-19. Pasien baru sebanyak 3 orang yang menjalani isolasi mandiri. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Nagan Raya Dr. Dedi Apriyadi mengatakan dengan penambahan ini jumlah kumulatif positif COVID-19 hingga Minggu 1 Agustus 2021 sebanyak 394 orang. Tiga orang terbaru, ujar Dedi, menjalani isolasi mandiri. Selain itu, dari jumlah total 394 orang dengan rincian positif 9 orang, meninggal dunia 34 orang dan selebihnya dinyatakan sembuh. Juru bicara Satgas COVID-19 kembali mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan paparan COVID-19 dengan selalu menerapkan protokol kesehatan dalam keseharian. Syederalun, Amelia Wulandari, 22 tahun, warga desa Suakribe, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat, dilaporkan lumpuh seusai disuntik vaksin COVID-19 di Akper Suakribe pada Selasa 27 Juli 2021. Korban disebut mual-mual setelah disuntik. Pada malam hari, korban mengalami kejang-kejang. Pihak keluarga menyebut tubuhnya bahkan sempat membiru. Hingga kini klaim dari pihak keluarga tersebut belum diselidiki Satgas COVID-19. Keluarga saat ini sudah membawa Amelia ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Pihak keluarga menyebutkan Amelia sudah mengalami penyakit lambung yang menahun. Itu sebabnya korban memerlukan surat dokter yang menjelaskan bahwa dirinya belum bisa divaksin. Surat keterangan tersebut dibutuhkan untuk keperluan kampus. Dikatakan jika tidak mengupload sertifikat vaksin atau surat keterangan dokter, maka akan dikenakan sanksi akademik atau dikeluarkan dari kampus. Amalia merupakan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Syekh Kuala. Sementara itu, jubir COVID-19 Aceh Barat, Amril Nutihar kepada Serambi FM, Minggu 1 Agustus 2021 kemarin mengatakan, terkait adanya salah satu pasien yang dikabarkan lumpuh seusai divaksin, pihaknya akan melakukan koordinasi lebih dahulu dengan pihak Dinas Kesehatan Aceh Barat. Sudarlun, seluruh sekolah di 4 kecamatan di Aceh Barat akan dilakukan penutupan dengan tidak ada belajar tatap muka mulai Senin 2 Agustus 2021 dan belajar akan dilakukan secara daring. Kebijakan tersebut berdasarkan surat edaran Satgas COVID-19 Aceh Barat atas dasar pertimbangan pengendalian penyebaran COVID-19. Proses kegiatan belajar mengajar di wilayah 4 kecamatan Johan Pahlawan, Merbu, Samatiga, dan KW16 dilaksanakan secara daring online mulai tanggal 2 hingga 7 Agustus 2021 mendatang. Sementara Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Aceh Barat Abdul Aziz kepada serambinews.com mengatakan adanya surat edaran yang dikeluarkan Satgas COVID terkait belajar harus secara daring selama 1 pekan. Terkait dengan surat edaran tersebut, maka semua sekolah tingkat SMA akan ditutup dan akan belajar secara daring di 4 kecamatan tersebut kecuali sekolah yang direkomendasikan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syederalun, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dinilai Satuan Karya Ulama Partai Golkar Karawang, Jawa Barat memenuhi syarat untuk maju sebagai calon presiden 2024. Ketua Satkar Ulama Golkar Karawang, Kiai Haji Sya'roni Maksum, dalam keterangan tertulis mengatakan Airlangga punya kemampuan dan punya kesempatan. Tinggal beliau mau diusung jadi capres atau tidak. Ia mengatakan sebagai Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, kemampuan Airlangga untuk memimpin Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Ia memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan yang sangat mumpuni. Seorang teknokrat yang cinta tanah air, konsisten, komitmen terhadap tugas, agamis, dan rendah hati. Sya'roni mengatakan Indonesia menggunakan sistem presidential threshold dalam pengajuan calon presiden. Seseorang bisa maju dalam pemilu presiden apabila diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki 20% dari jumlah kursi DPR RI, sekitar 115 kursi. Periode ini sementara itu Partai Golkar memiliki 85 kursi di DPR RI atau terbesar kedua setelah PDIP. Itu artinya Partai Golkar cukup berkoalisi dengan satu partai untuk dapat mengusung pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024. Sudarlun, ribuan orang turun ke Berlin pada Minggu 1 Agustus 2021 untuk memprotes langkah pembatasan COVID-19 yang diterapkan pemerintah Jerman meskipun ada larangan pertemuan. Pemerintah setempat telah melarang beberapa protes berbeda akhir pekan ini, termasuk satu dari gerakan Querdenker yang berbasis di Stuttgart. Departemen Kepolisian Berlin mengerahkan lebih dari 2.000 petugas untuk mencoba dan membubarkan protes. Tapi petugas yang berusaha mengarahkan pengunjuk rasa atau membubarkan kelompok yang lebih besar dilaporkan mendapat pelecehan penyerangan. Pada Minggu malam 1 Agustus 2021, polisi telah menahan 600 orang. Menurut media Jerman, pengunjuk rasa masih bergerak melalui kota. Jerman melonggarkan banyak pembatasan virus corona pada Mei, termasuk membuka kembali restoran dan bar. Namun banyak kegiatan seperti makan di dalam ruangan di restoran atau tinggal di hotel memerlukan bukti bahwa seseorang telah divaksin sepenuhnya, telah pulih dari virus atau dapat menunjukkan bukti tes virus corona negatif baru-baru ini. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Senin 2 Agustus 2021. Berita sore Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Syadaralun, wassalam.